tafsir itu tidak sembarangan. Ketika kita membaca sebuah hadis atau ketika kita melihat perilaku Nabi dan para sahabat sehubungan dengan sebuah ayat, itu tafsirnya. Itu tafsirnya. Karena tidak mungkin Nabi menyelisihi Al-Quran. Tidak mungkin para sahabat berperilaku dengan perilaku yang menyimpang dari sebuah ayat sementara didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak mungkin. Oleh karena itu, ketika Nabi berbicara tentang sebuah ayat, ketika Nabi melakukan sesuatu yang berhubungan dengan sebuah ayat, maka itu adalah tafsirnya. Maka itu adalah tafsirnya, maksudnya, maknanya. Haram bagi kita mengatakan dalam hari ini Nabi menyelisihi sebuah ayat. Ini ucapan yang sangat keliru. Misalnya ketika Nabi ditanya oleh seorang wanita yang akan menghajikan ayahnya, "Ya Rasul, ayahku bernazar pergi haji, tetapi beliau belum melaksanakan haji tersebut, beliau sudah wafat. Afa ahujju lahu? Bolehkah aku menghajikan ayahku?" Nabi menjawab, "Jika ayahmu berhutang kepada manusia, maka engkau yang wajib membayarnya. Sekarang ayahmu berhutang kepada Allah, nazarkan hutang. Maka engkau lebih wajib membayarnya." Berarti Nabi memerintahkan wanita itu untuk menghajikan ayahnya. Ada orang yang mengatakan, bahkan kelompok yang terkenal keras terhadap syirik dan bid'ah di negeri kita ini, mengatakan bahwa hadis tadi, sabda Nabi tadi, bertentangan dengan An-Najm 38-39, "Wa alaysa lil-insani illa ma sa'a, ala tajru wazra wazra ukhra, wa alaysa lil-insani illa ma sa'a." Ketahuilah bahwa dosa seseorang tidak mungkin dipikul oleh orang lain, dan seseorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang dia lakukan sendiri. Berarti kalau yang melakukan haji anaknya, ya anaknya yang dapat pahala, tidak mungkin ayahnya. Berarti ucapan Nabi tadi bertentangan dengan ayat tadi. Ini ucapan yang sangat keliru. Ya. Kecuali kalau mereka bisa membuktikan bahwa hadis Nabi itu dhaif. Silakan buktikan. Harus membuktikan. Yang mengatakan bahwa hadis itu sahih tidak perlu bukti. Karena apa? Sudah menyandarkan ilmu itu kepada ahlul hadis, yaitu Imam Bukhari dalam hal ini. Ya. Ketika dalam hal ini saya misalnya setuju dengan Imam Bukhari, menyerahkan kepada Imam Bukhari, karena tentu saya tidak merasa ada apa-apanya di hadapan Imam Bukhari, lalu Imam Bukhari mensahihkan hadis itu, saya ikut-ikutan mensahihkan, saya tidak bertanggung jawab. Saya tidak berhadapan dengan siapa-siapa, karena saya membawakan hadis itu dan saya sikok kepada Imam Bukhari. Tapi mereka yang mendoifkan hadis itu harus berhadapan dengan Imam Bukhari. Silakan. Kenyataan mereka tidak berani dan mereka tidak bisa membantah apa yang telah ditulis oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya tentang badal haji seorang wanita untuk ayahnya itu. Maka mereka mengatakan sahihus sanad dhaiful matan. Sahih sanadnya sahih betul, tapi matannya isinya dhaif. Ucapan seperti ini, ucapan yang menyelisihi ilmu hadis, menyelisihi para ulama ahlul hadis, dan menghina Imam Bukhari. Karena tentu Imam Bukhari menulis dari situ dengan keyakinan beliau bahwa memang badal haji itu hak. Ya. Dan mustahil Imam Bukhari tidak tahu ayat tadi. Oleh karena itu, kembali kepada kaidah tadi bahwa apapun yang diucapkan oleh Nabi, apapun yang dilakukan oleh Nabi, itu sehubungan dengan sebuah ayat, apabila dihadapkan dengan sebuah ayat, maka itu adalah tafsirnya. Itu maksudnya, itu maknanya. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi satu pun ayat Al-Qur'an. Ya. Oleh karena itu, kata Aisyah tentang Nabi apa? Apa kata Aisyah tentang Nabi hubungan dengan Al-Qur'an? Kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak Nabi semuanya adalah Al-Qur'an. Jadi ucapan Nabi, perilaku Nabi, perbuatan Nabi, diamnya Nabi, semuanya dalam rangka melaksanakan Al-Qur'an seluruhnya. Sampai disebut akhlaknya Nabi itu semuanya Al-Qur'an. Ya. Nah, ini sedikit tentang tafsir. Maka setelah penjelasan yang panjang itu, beliau menyimpulkan bahwa penjelasan ini adalah tafsir dari ayat yang terdapat dalam suratul Bara'ah yang sudah dibahas oleh beliau. Yang kedua, ibaduhu sallallahu alaihi wasallam ummatahu an hadzal hima ghayatul bu'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauhkan umat beliau dari hima ini. Kita ingat hima? Seluruh penguasa mempunyai hima. Semakin besar kekuasaan, semakin besar himanya. Ya. Saya hanya menguasai rumah saya. Di rumah saya itu ada hima. Orang boleh masuk ke halaman rumah saya. Orang saya persilahkan masuk ke ruang tamu saya. Tapi ada ruang khusus yang orang tidak boleh sembarangan masuk kecuali yang saya izinkan, misalnya. Itu hima. Daerah hima, daerah larangan. Nah, semakin besar kekuasaan, maka semakin besar hima. Allah Rabbul Alamin yang paling berkuasa di jagat raya ini, maka Allah mempunyai hima, mempunyai darah larangan. Ada hal-hal yang boleh kita dekati, ada hal-hal yang boleh kita lakukan, tapi ada hal-hal yang haram kita dekati. Itu daerah larangan, al-hima. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauhkan umat ini dari daerah larangan Allah itu ghayatul bu'di, dengan sejauh-jauhnya, untuk tidak terjatuh ke dalam takrabuz zina saja. Nabi membuat benteng. Jika sekelebat engkau melihat selendang wanita atau apa yang menjadi ciri khas wanita, maka segera tundukkan pandangan untuk membentengi kaum muslimin dari takrabuz zina. Ini yang jauh lebih besar dari zina dosanya. Apa? Syirik. Nah, maka bentengnya begitu kokoh. Betul-betul beliau membentengi kaum muslimin dari syirik itu. Saking kuatnya benteng itu, Nabi mengatakan, "Man 'allaqa samimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantung-gantungkan sesuatu, maka dia telah berbuat syirik. Ini dalam rangka membentengi agar kaum muslimin tidak menggantung-gantungkan sesuatu. Ya. Yang tentu menggantungkan sesuatu kan urusan mubah kan. Menggantungkan jam, menggantungkan hiasan, menggantungkan kipas angin dan seterusnya. Tetapi kalau ada keyakinan bahwa dengan menggantungkan ini maka akan mendatangkan begini begitu, ini mengarah ke syirik. Ya. Yeah. Sampai yang baru saja dibahas oleh beliau, salat di atas kuburan, membangun tempat ibadah di atas kuburan, mengubur orang mati di masjid, menjadikan rumah-rumah kita menjadi kuburan, dan seterusnya, ini jalan menuju syirik. Ini jalan menuju syirik. Maka betul-betul dibenteng. Sampai mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, ini tidak boleh. Ya. Kalau terpaksa mengucapkan itu, pakai tumma, jangan pakai wa. Ini kan sepele kelihatan. Tapi dalam rangka Nabi alaihi salatu wassalam membentengi umat ini dari syirik. tukhadu min qawlihi, ini terambil dari ucapan la taj'alu buyutakum qubura, ucapan Nabi, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian menjadi kuburan. Wa la taj'alu qabri 'idan, dan jangan kalian jadikan kuburku ini sebagai 'id. 'Id ada berapa makna, 'id? Ingat? Iya, ada dua. Jangan lupa, 'id ada dua makna, harus ingat. Secara waktu dan secara perbuatan. Itu 'id. Nah, beliau mentahzir kita, memperingatkan kita jangan sampai menjadikan kubur beliau menjadi aid, tempat yang dikunjungi berulang-ulang kali di hari-hari tertentu, di bulan-bulan tertentu, dan melakukan ritual-ritual tertentu. Beliau berlindung kepada Allah dari hal ini, dan beliau kan berdoa kepada Allah, ya. Yeah. Allahumma la taj'al qabri 'idan tuhbat, ya Allah, jangan jadikan kuburku ini sebagai 'id yang disembah. Apakah doa Nabi ini terkabul? Sudah kita bahas. Apakah doa Nabi ini terkabul? Jawab, terkabul. Walaupun 1-2 manusia ada yang menyembah kubur beliau, tetapi secara umum bahwa doa beliau terkabul. Allah membentengi kubur Nabi sehingga tidak ada kaum muslimin secara umum, ya, yang menyembah-nyembah kubur beliau. Adapun kubur Imam Syafi'i, kubur Syaikhul Qadir Jailani, kubur Fulan, tidak terselamatkan. Artinya banyak kaum muslimin yang menyembah, tapi kubur Nabi diselamatkan. Apalagi hari ini kita lihat bagaimana askar-askar di sana begitu keras, tegas mengusir kaum muslimin yang berbuat sesuatu yang tidak wajar di atas kubur Nabi yang sifatnya wudu berlebih-lebihan. Yang ketiga, zikru hirsihi alaina wa ra'fatihi wa rahmatihi, penyebutan tentang betapa besar perhatian beliau kepada kita kaum muslimin, umat beliau. Ra'uf, rahim, begitu penyayang, begitu penyantun. Manusia yang paling perhatian terhadap umatnya, rakyatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang seperti beliau. Yes. Allah telah mempersiapkan jannah surga untuk beliau masuki, tapi beliau masih sibuk menyelamatkan umat ini dari neraka, yaitu dengan memohonkan syafaat. Itu di akhirat. Adapun di dunia, kita lihat apa yang dilakukan oleh beliau, apa yang menjadi keputusan beliau, semuanya dalam rangka rahim, sayang, cinta terhadap umat ini. Maka jika ada hal-hal kebaikan yang ingin beliau lakukan tetapi menyebabkan umat ini berat, beliau tahan. Beliau tahan. Apa misalnya mengundurkan sholat Isya sampai tengah malam? Kata Nabi, ini waktu terbaik sholat Isya. Ini waktu terbaik sholat Isya. Berapa kali Nabi lakukan? Satu kali. Riwayat satu kali. Padahal waktu terbaik, beliau ingin mendapatkan waktu terbaik, tapi beliau tahan, beliau tidak lakukan. Karena apa? Rahim terhadap umat ini, takut memberatkan umat ini. Maka beliau batalkan. Cuma sekali waktu. Ya. Yeah. Dan hal-hal yang meringankan umat ini beliau lakukan. Hujan misalnya, ya, sholat maghrib hujan, habis sholat maghrib kata Nabi, koma, langsung sholat isya. Ya, senang kaum muslimin. Dan ini meringankan. Keringanan yang Allah berikan kepada kita, kita ambil, Allah senang. kita enggak ambil, Allah enggak suka. Ini barangkali yang keringanan yang jarang kita ambil. Ya. Salat maghrib, hujan lebat. Salam, koma. Langsung salat isya. Ya. Dan salat satu udur, salat jamak, hujan. Di salat isya, mungkin reda atau apa, pulang. Jangan ke masjid lagi. Jangan ada yang ke masjid lagi. Jangan ada dan isya. Untuk apa? Untuk meringankan yang di rumah, tidak usah ke masjid. Ini keringanan yang Allah berikan kepada umat ini lewat Rasulullah SAW. Tapi ingat, harus itu harus keputusan dari imam. Kalau bukan imam tidak boleh. Bukan imam tidak boleh. Ya, jamaah tidak mundurkan, majukan, itu harus imam. Maka sering ibu-ibu mengundurkan waktu isya. Tidur aja dulu, kalian sholat malam. Hari ini bukan waktu terbaik karena harus imam. Harus imam dan berjamaah. Yeah. Sholat tarawih, ya. Yeah. Sholat tarawih berjamaah setiap malam, ini pahalanya sangat besar. Beliau ingin meraihnya, beliau juga tahan. Karena takut memberatkan umat ini kalau sampai menjadi wajib. Wudu dan sholat, setiap kali wudu, setiap kali sholat dengan bersiwak. Ya, laula an asyqa ala ummati. Seandainya aku tidak takut memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in aw salati. Maka niscaya akan aku suruh mereka untuk bersiwak setiap kali wudu, setiap kali sholat. Tapi takut memberatkan, maka beliau dengan kalimat seperti tadi. Ini pun berfaedah bahwa perintah Nabi itu wajib. Ya, perintah Nabi itu wajib. Jadi kalau Nabi terlanjur memerintahkan, berarti wajib. Maka Nabi mengatakan, seandainya, seandainya. Berarti bukan perintah lagi. Kemudian yang keempat, nahyuhu an ziyarati qabrihi ala wajhin maqsuusin. Larangan beliau kepada umat ini untuk berziarah, menziarahi kubur beliau dengan cara-cara tertentu. Dengan cara-cara tertentu, wajhin khususin, wajhin maksusin, cara-cara tertentu. Maka tidak ada. Ya, kemarin disebutkan beberapa contoh oleh beliau, Syaikh Utsaimin rahimahullah berjalan tujuh langkah menjelang kubur Nabi, selangkah baca ini, langkah kedua baca ini, langkah ketiga baca ini, jelas ini bid'ah munkar. Atau membaca amalan-amalan khusus, ayat-ayat khusus, ini pun bid'ah munkar. Atau melakukan hal-hal apapun yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi di dalam berziarah. Bahkan ziarah ke makam Nabi sama dengan ziarah ke makam-makam lain. Yeah. Hanya boleh memberikan salam secara khusus. Assalamualaikum ya Nabi. Yeah, selebihnya sama. Tujuannya juga sama, yaitu zakirul maut, zakirul akhirah. Tujuannya sama. Ini terambil dari ucapan beliau, wala taj'alu qabri 'idan. Jangan kalian jadikan kuburku sebagai 'id. Apa maksud 'id? Khusus pengulangan. Asal ke kubur Nabi pasti baca ayat itu. Dan itu dikhususkan surat Muhammad misalnya. Nah, ini tidak boleh. Ya. Bahkan membaca Al-Qur'an di atas kubur sudah kita bahas tentang larangannya. Wa qawluhu 'aidan hadza huwa al-wajhul maqsuus. Yang dimaksud dengan cara-cara tertentu itu terambil dari kata 'aid itu tadi. Maka 'aid ada berapa tadi? Ada dua, yaitu waktu dan perbuatan. Perbuatan khusus itu yang dilakukan setiap kali datang ke kubur Nabi. meletakkan tangan kiri di dada, kemudian tangan kanan melambaikan kubur Nabi dan yang sejenisnya, syarat-syarat itu tidak, tidak. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال من جنسها. Menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amal terbaik dibanding dengan amal sejenis. Artinya begini, kubur-kubur ini kita berziarah ke kubur si A, si B, si C, ke kubur Nabi, tentu kaum muslimin sepakat yang terbaik ke kubur Nabi secara jenis. Ya. Faziaratuhu fiha salamun alaih wa haquhu sallallahu alaihi wasallam a'zamu min ghairihi. Menziarahi kubur beliau adalah memberikan salam sebagaimana kita menziarahi kubur kaum muslimin memberikan salam, assalamu alaikum ya ahli diyar. Kita menziarahi kubur Nabi juga memberikan salam, sama-sama memberikan salam. Nah, siapa manusia yang paling berhak diberi salam? Ya tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Hanya sampai di situ. Bukan ada keutamaan-keutamaan khusus, ada fadilah khusus, apalagi manfaat-manfaat khusus, tidak. Oleh karena itu beliau lanjutkan, wa amma min hayth at-tadzkir bil akhirah fala farqa baina qabrihi wa qabri ghairihi. Adapun tentang mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan manusia kepada akhirat, maka tidak ada bedanya antara kubur beliau dengan kubur seluruh kaum muslimin. Tidak ada bedanya. Bahkan jika ada kasus begini, kita menziarahi kubur di tanah kusir misalnya kaum muslimin, lalu kita ingat mati, ingat neraka, ingat surga, ingat Allah, takut dosa, takut berbuat maksiat, gitu. Sementara kita ke kubur Nabi, detik itu kita ingat pangkat kita bakal naik, gitu. Bisnis kita bakal sukses karena meyakini fadilah dari ziarah ke kubur Nabi. Anggapan keliru bahwa ziarah ke kubur Nabi akan mendapatkan manfaat-manfaat dunia. Lalu di atas kubur Nabi itu, di samping kubur Nabi itu, kita ingat dunia, pangkat, jabatan, kedudukan, bisnis. Maka bagusan mana? Bagusan yang pertama tadi, dalam masalah dzikrul afdal. Gitu. Nah, karena itu menziarahi kubur Nabi ini hak, ini boleh, ini sunnah, tetapi tidak ada kekhususan. Ya. Dan sekali lagi, manfaat dari ziarah kubur adalah agar kita ingat mati. Kalau untuk ingat mati, kenapa mesti jauh-jauh? Kenapa mesti ke Mekah, Madinah, Mesir, Banten, Demak, dan seterusnya? Cari kuburan terdekat kalau hanya ingat mati. Karena itu antum tidak boleh salah jawab ketika ada orang bertanya, antum ke Madinah mau ngapain? Mau sholat di Masjid Nabawi apa mau ziarah kubur Nabi? Jawab, sholat di Masjid Nabawi. Itu tujuan pokok, tujuan utama. Sholat di Masjid Nabawi. Ya, bukan untuk ziarah ke makam Nabi. Ya. Setelah sholat di Masjid Nabawi, habis itu ziarah ke makam Nabi, silakan. Silakan, tapi tujuan utama adalah sholat di Masjid Nabawi. Jangan seperti muktadi' dol di negeri kita ini. Ya, terjadi nakbah. Dia mengatakan ramainya Madinah bukan karena kaum muslimin mau sholat di Masjid Nabawi, tapi ramainya Madinah adalah karena kaum muslimin ingin berziarah ke makam Nabi. Tidak syak lagi satu manusia ini kuburiyun, ya, terkena subhat Jahmiyah. Ya, padahal jelas Nabi bersabda, la tusaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh ada perjalanan ibadah kecuali menuju tiga masjid. Maksudnya untuk salat, bukan untuk ziarah. Ada sebuah masjid, bukan kuburan. Ya, ziarah bagian dari ibadah, maka tidak boleh dengan perjalanan. ibadah yang boleh dengan perjalanan itu hanya 3 masjid saja. Ya, untuk sholat di 3 masjid itu, bukan untuk ziarah. Dengan demikian, tentu antum tahu bagaimana hukumnya antum pulang kampung, tujuan utama nyekar, tujuan utama berziarah kubur. Antum tahu apa hukumnya? Karena ziarah kubur ibadah. Ibadah tidak boleh dilakukan dengan perjalanan jauh, dengan safar tidak boleh. Karena ibadah cari masjid terdekat kalau harus di masjid setelah 5 waktu. Di rumah kalau memang boleh di rumah. Salat qobliyah, salat ba'diyah, salat tahajud, salat rawatib, baca Al-Qur'an. Ngapain jauh-jauh? Dan tidak boleh kalau safar. Yang kelima, nahyuhu 'anil iktsari min az-ziarah. Larangan beliau untuk memperbanyak sering-sering berziarah. Ziarah, memperbanyak. Wabil khusus wanita, wanita lebih dilarang lagi. Sebetulnya secara umum laki-laki juga dilarang sering-sering ziarah, karena itu tadi Nabi ingin membentengi kaum muslimin dari syirik dengan benteng yang sangat kokoh. Karena salah satu jalan menuju kesyirikan adalah kuburan. Maka antum lihat orang yang hobi ziarah kubur, bahkan mereka punya catatan kubur-kubur tertentu, bahkan mereka bikin perjalanan khusus, ya, tiap bulan-bulan tertentu berziarah dari satu kuburan ke kuburan lain, dari satu kota ke kota lain. Ini yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan tidak syak lagi itu Eid. Karena apa yang beliau pintakan untuk kubur beliau, ini kubur kaum muslimin juga. Apakah hanya kubur Nabi yang tidak boleh ada Eid, kubur lain boleh ada Eid? Tentu tidak. Kubur beliau tidak boleh ada Eid di situ, kubur yang lain juga tidak boleh. Ini terambil dari ucapan beliau, la taj'alu qabri 'idan, sama. Ya, karena tadi perbuatan dan waktu. Secara perbuatan itu di masail yang keempat, secara waktu itu di yang kelima. Lakinnahu la yalzamu minhu al-iktsar li'annahu qad la ya'ti illa ba'da sana wa yakunu qad ittakhadahu 'idan. Inna fihi naw'an min al-iktsar. Memperbanyak di sini bukan berarti sebulan 3 kali, ya, setahun 10 kali misalnya. Tidak seperti itu. Bahkan setahun sekali itu mungkin bagian dari iktsar memperbanyak kalau dibikin jadwal-jadwal khusus. Walaupun setahun sekali atau mungkin 3 tahun sekali, tapi ada jadwal khusus. Setiap Syawal misalnya, setiap Sya'ban misalnya, walaupun setahun sekali, itu bagian dari iktsar. Oleh karena itu, jangan bikin jadwal berziarah. Kapan saja, ketika memang ingin berziarah, silakan. Ketika ada niat mau berbuat maksiat misalnya, kita datangi kuburan, kita berziarah ke kuburan kaum muslimin, nah, mudah-mudahan bisa mengerem niat kita untuk berbuat maksiat. Karena kita sadar bahwa kita akan seperti mereka. Mungkin tahun depan, mungkin bulan depan, mungkin besok pagi. Jangan bikin jadwal. Lihat saudara-saudara kita kaum muslimin hari ini bikin jadwal. Tiap malam Jumat misalnya. Atau tiap Jumat pagi misalnya. Ya. Atau tiga, dua tiga hari menjelang Ramadan, ya, kita saksikan ya, tanah kusir, parek dan seterusnya orang. Atau satu hari, satu Syawal, ya, habis sholat Id, sebelum ente silaturahim ke yang mati hidup, jangan lupa yang sudah mati, ayahnya, kakeknya. Sering kita dengar petuah nasihat sesat seperti ini. Itulah sesat. Ziarah kubur hak boleh, Tapi jangan bikin waktu. Dan tidak pantas. Di satu Syawal menampakkan kesedihan itu tidak pantas. Mestinya satu Syawal itu menampakkan kegembiraan. Salah satu syiar Eid adalah menampakkan kegembiraan. Oleh karena itu, yang biasanya haram duduk di hari itu halal. Abu Bakar mengatakan, mizmarun min mazamir syayatin, seruling syaitan, kata Nabi, da'huma ya Abu Bakrin fa inna al-yawm yawmul Eid. Biarin Abu Bakar, biarin, ini kan hari Eid. Ya. Aisyah menyaksikan di hadapan Rasulullah jariah itu, wanita-wanita kecil memainkan duf sambil bernyanyi-nyanyi. Dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang waktunya untuk bersenang-senang. Bukan waktunya ke kuburan. Kalau kuburan kan enggak senang. Ingat mati gitu. Enggak sambil ketawa-ketawa di kuburan. Ya, kalau mau ketawa-ketawa senang jangan di kuburan. Nah, lihat buruknya bid'ah memutar balikkan. Mestinya senang malah sedih, mestinya sedih malah senang. Eh, inilah bid'ah. Ya. Amakah walaupun satu tahun sekali, sebagaimana disebut oleh beliau, bisa itu sebagai Eid, fa inna fihi naw'an min al-iftar, karena dengan jadwal tertentu ini bagian dari iftar dan jelas itu Eid. Terus yang keenam, hassuhu 'ala an-nafilati fil bait, anjuran beliau untuk beribadah ibadah nafilah. Apa nafilah? Yang mustahab, yang sunat, yang tidak wajib. Itu di rumah. Salat qabliyah, salat ba'diyah, salat tahajud, salat witir, salat duha dan seterusnya, yang terbaik adalah di rumah. Baca Al-Qur'an itu tidak terlarang di masjid tentunya, tetapi lebih baik di rumah. Dan ketika ada manfaat di masjid, maka jangan merasa terhalang. Artinya satu kaidah kita pegangi, sholat terbaik adalah di rumah kalau sholat sunat itu. Maka kaidah ini kita pegangi, terus sholat sunat selalu di rumah. Ya, maka begitu datang ke masjid selalu masbuk. Karena kaidah satu ini dia pegangi terus, qobliyah selalu di rumah. Sedangkan rumahnya cukup jauh. Habis qobliyah dia berjalan, apalagi sambil lari-lari. Ah, ini buruk lagi. Gitu. Maka semua kaidah, semua dalil kita kumpulkan. Di antara faedah yang nomor satu adalah jagalah yang wajib dengan sesempurna mungkin. Oleh karena itu, jika hal yang wajib sudah datang, maka tinggalkan yang tidak wajib. Qomat sudah terdengar, batalkan salat sunnah. Yeah. Oleh karena itu, sholat qobliyah di masjid enggak masalah. Enggak masalah, bahkan itu lebih baik. Jika di rumah mengakibatkan masbuk. Bahkan Nabi mengatakan wanita-wanita, sebaik wanita itu sholat di rumah. Lihat para sahabiah, ada yang sholat di masjid? Ada. Karena apa? Ada kebaikan di situ. Berarti para sahabiah ini cerdas, pintar. Tidak satu dalil dia pegangi, kemudian dalil yang lain dia hilangkan. Kenapa para sahabiah datang ke masjid untuk sholat berjamaah, bermakmum kepada Nabi, sedangkan Nabi jelas mengatakan sebaik-baik wanita sholat itu di rumah, sholat apapun, ya, kecuali yang memang dituntut di luar seperti sholat Eid, ya, sholat tarawih. Tapi banyak dari wanita sahabiah yang datang ke masjid untuk berjamaah. Kenapa? Ada sesuatu yang sangat besar. Apa? Ilmu. Ilmu. Dengan mereka datang ke masjid, mereka tahu bagaimana cara sholat Nabi dan para sahabat, bagaimana Rasul dan para sahabat berjamaah. Belum kalau habis salam Nabi memberikan ceramahnya. Kan sering Nabi Salam beliau berkhutbah memberikan ilmu. Ini didapat oleh para sahabat, bahkan salat Jumat. Bahkan salat Jumat. Sebagian sahabiah ikut salat Jumat. Untuk apa? Mendapatkan ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka hari ini kalau yang khutbah ahlul bidah sudah ketahuan, yang ngapain datang ke masjid wanita? Tidak wajib. Ya, Nabi yang keluar dari mulut Nabi ilmu. Kalau sekarang yang keluar dari para khatib syubhat, ya cukup laki-laki saja. Laki-laki tidak mungkin meninggalkan Jumat. Mau syubhat mau kayak apa ya harus duduk di situ, harus Jumatan. Ya, dan tidak perlu nutup telinga. Ya, ya kita bentengi diri dengan sunnah. Insya Allah Taala kita selamat dari syubhat. Ini terambil dari sabda beliau, wala taj'alu buyutakum kubura, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wa sabaqa anna fiha ma'nayain, al-ma'na al-awwal alla yukbira bil bayt wa hadha zahirul jumlah, wa al-thani alladhi huwa min lazim al-ma'na alla tudraku as-salatu fiha. Sudah kita bahas, sudah dibahas oleh beliau dan kita sudah mengikuti pembahasan beliau bahwa makna menjadikan rumah sebagai kuburan ada dua. Makna pertama jangan mengubur mayat di rumah, ya jangan mengubur mayat di rumah. Makna kedua, rumah kita jangan seperti kuburan, yaitu tanpa sholat, tanpa baca Al-Quran. Yang ketujuh, annahu mutaqarrarun indahum annahu la yusalla bil maqbarah, sudah menjadi ketetapan bagi mereka, jadi maksud para ulama, para sahabat, para tabi'in, para sahabat, tabi'in, bahwa tidak ada sholat di kuburan. Tidak boleh sholat di kuburan. Ya. Bahkan seluruh ibadah, termasuk di dalamnya baca Al-Quran. Ini terambil dari sabda beliau, la taj'alu buyutakum kubura, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian menjadi kuburan. Li'anna al-ma'na la taj'aluha kuburan, ay la tatruku salata fiha ala ahadil wajhain, faka'annahu minal mutaqarrar indahum anna al-maqabira la yusalla fiha. Maknanya, makna dari la taj'alu buyutakum kuburan, jangan menjadikan rumah itu menjadi kuburan. Alasan-alasannya, bahaya-bahayanya sudah dibawakan oleh beliau. Ya. Yang terbesar syirik. Alasan terbesar adalah membentengi kaum muslimin dari syirik. Walaupun ada alasan lain yang dibawakan oleh beliau, kurang mendapat salam, kan begitu. Kan yang banyak diziarahi oleh kaum muslimin kan kuburan umum. Kalau kuburan di belakang rumah, siapa yang mau menziarahi? Ya tentu keluarganya saja. Kalau kuburan itu umum, tanah kusir misalnya, maka setiap kali ada yang berziarah, seluruhnya mendapatkan salam, mendapatkan doa. Kan begitu. Ya, ini salah satu yang dibawakan oleh beliau. Bahkan alasan dunia beliau bawakan. Ya. Apa alasan dunia? Apa masih ingat? Ya, kalau dijual, ya, dan kita di rumah kan tidak ada jaminan bahwa kita akan betah di situ selama-lamanya. Ada kalanya kita butuh uang, kita jual rumah kita, harganya jatuh. Ya, lihat Islam mengajak kaum muslimin pada manfaat dunia dan akhirat, bukan hanya akhirat saja, termasuk dunia. Maka mestinya kaum muslimin yang taat kepada Allah dan Rasulnya adalah manusia yang paling berbahagia di dunia ini, di Kita belum bicara akhirat. Kalau akhirat jelas, kaum muslimin di surga, orang-orang kafir disiksa di neraka. Ini di dunia. Maka yang hidupnya paling nikmat, paling bahagia adalah kaum muslimin. Lihat orang-orang kafir, kelihatan tidak bahagia. Kelihatan sekali. Orang Jepang, orang Amerika, orang-orang barat yang hidup serba kecukupan, kelihatan mereka tidak bahagia. Kelihatan dari mana? Aneh. Ya. Cari kenikmatan yang aneh-aneh. Kelihatan mereka enggak bahagia, kurang kerjaan. Ya. Fitrah manusia dilanggar. Yang pertunjukan anak-anak yang ini, kelihatan mereka tidak mempunyai kebahagiaan dalam hidup. Lihat kaum muslimin. Ya, bekerja cari uang, begitu ibadah, sedekah, beramal, haji, umrah, bekerja, nikmat. Tidak ingin yang lain-lain. Yang neko-neko, yang macam-macam. Itu orang-orang kafir. Kan acara orang kafir itu banyak sekali. Antum bisa lihat, antum tonton di televisi, di mana-mana. Bagaimana mereka bikin acara? Kenapa? Mereka tidak punya kebahagiaan. Kaum muslimin punya kebahagiaan dalam salat, ya, dalam berjamaah, dalam dakwah, dan seterusnya. Wabil khusus tentu para ulama'nya. Maka para ulama adalah manusia yang hidup paling berbahagia di muka bumi. Karena semakin mengamalkan ilmu Islam ini, semakin kembali kepada fitrahnya. Ya, yang makannya paling enak siapa? Para ulama. Ya, yang jimaknya paling nikmat siapa? Para ulama. Orang-orang saleh. Orang-orang saleh kuat. Allah berikan kekuatan yang luar biasa kepada orang-orang saleh. Lihat para nabi. Ya. Kuat. Allah berikan kebahagiaan itu karena para nabi taat kepada Allah. Menikmati kenikmatan yang Allah berikan, bukan bikin-bikin. Dan itu haram. Fakahannahu min al-mutaqarrar indahum an al-maqabir la yusalla fiha. Ini mengandung maksud bahwa kuburan-kuburan yang ada tidak boleh dijadikan tempat sholat. Ya, mungkin sudah masuk waktu isya. Kita sholat dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa aqul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun kita memberikan salawat dan salam dari tempat yang sangat jauh. Fala hajata ila ma yatawahamuhu man arada al-qurba. Maka tidak ada alasan, tidak ada hajat harus mendekati kubur Nabi. Tidak ada alasan. Kenapa harus dekat kubur Nabi? Dari jauh kubur Nabi saja salawat kita, salam kita sampai. Ada malaikat khusus yang Allah ciptakan untuk menyampaikan salawat dan salam kita untuk beliau ketika beliau sudah wafat. Maka tidak perlu harus dekat ke kubur Nabi. Adapun ketika kita berada di dekat kubur beliau di Madinah, di sekitar Masjid Nabawi, mau ziarah ke kubur beliau tentu boleh. Tapi bercita-cita dari sini, dari Indonesia, dari Malaysia, dari negeri-negeri jauh, tidak perlu. Ai kaunuhu nahyu sallallahu alaihi wasallam ayyuj'ala qabruhu 'idan. Ini berdasarkan apa yang dilarang oleh beliau, bahwa jangan menjadikan kubur beliau menjadi 'id. Ini al-'illah fi dzalik, alasan tentang pelarangan tersebut. Annas salata tablughuhu haitsu kana al-insan. Karena salawat itu akan sampai kepada beliau dimanapun manusia berada. Wala hajata ila an ya'tiya ila qabrihi. Maka tidak ada hajat, tidak ada alasan untuk mendekati kubur beliau secara khusus. Walihada nusallimu wa nusalli alaihi fi ayyi makan. Oleh karena itu kita memberikan salam, kita memberikan salawat kepada beliau dari tempat mana saja. Wa yablughu salam wa salam. Maka salam dan salawat kita akan sampai kepada beliau. Walihada qala Ali ibn Husain. Oleh karena itu Ali bin Husain, anaknya Husain, cucunya Ali bin Abi Thalib, mengatakan ma anta wa man fil andalus illa sawa. Engkau, jadi maksud yang ada di dekat kubur Nabi, dengan seorang muslim yang ada di Andalus jauh, ya, di Eropa, sama saja dalam masalah memberikan salam dan salam. Yang terakhir, yang ke-9, qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil barzakh tu'radu a'malu ummatihi fi salati wassalam alaihi. Keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam di alam barzakh, di alam kubur, ditampakkan kepada beliau amal umat beliau dalam masalah selawat dan salam. Dalam masalah lain tentu tidak. Bagaimana puasanya si bulan, bagaimana hajinya si bulan, bagaimana akidahnya si bulan, tidak ditampakkan kepada Nabi. Yang ditampakkan kepada beliau adalah selawat dan salam kita. Maka disebut oleh beliau ai faqah. Ya, faqah. Kurang, ya, berarti kurang ada pokok. Jadi hanya itu saja, hanya selawat dan salam saja yang ditampakkan kepada wa kullu man shalla alaihi aw sallama uridat alaihi salatuhu wa taslimuhu. Maka setiap kali seorang muslim memberikan selawat dan salam kepada beliau, maka selawat dan salam seorang mukmin itu ditampakkan kepada beliau. Yukhadhu min qawlihi wa inna taslimakum yablughuni haitsu kuntum. Ini terambil dari sabda beliau, sesungguhnya salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Wallahu a'lam. Ya, selesai bab ini. Insyaallah bab berikutnya tentang bagaimana umat ini menyembah berhala, ya, akan kita bahas pekan depan insyaallah. Kita bersoal jawab. Apa yang harus kita lakukan saat menziarahi kuburan? Bolehkah kita berdoa hanya kuburan tertentu? Apakah sampai kita berdoa untuk orang muslim yang telah meninggal? Sampai, namanya berdoa kan? Berdoa kan memohon, bukan memastikan. Artinya bisa diijabah oleh Allah, bisa tidak. Kan sifat doa seperti itu. Nah, jangankan yang sudah meninggal, yang masih hidup misalnya, ada orang masih hidup, dia sedang sakit, kita doakan, ya Allah sembuhkan dia. Apakah pasti sembuh? Kan tidak. Bisa sembuh, bisa tidak. Ya, bisa bermanfaat, bisa tidak bermanfaat kalau doa kita tidak terkabul. Itu sifat, ya, bukan seperti mengirimkan pahala kan? Kalau terkirim kan berarti bermanfaat, jelas mengirimkan pahala. Ayat tadi yang tertolak, ya, kecuali anak kepada orang tua, yaitu sampai mendoakan kuburan tertentu, boleh, boleh. Kita datang ke kuburan, kemudian di kubur itu ada sahabat kita yang baru saja dikubur 2 hari yang lalu. Kita doakan secara khusus kepada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosa sahabatku yang baru saja dikubur ini. Boleh, boleh. Menziarahi tentu seluruh penghuni kubur. Apakah ada kesirikan dalam ucapan gara-gara dia saya datang lagi? Kalau tidak ada alasannya, ucapan seperti ini, ucapan yang kita ucapkan sehari-hari, dan para sahabat juga mengucapkan seperti itu. Saya datang karena dia datang, misalnya. Saya mencari dia, saya mencari dia karena dia mau datang di tempat ini, di masjid ini misalnya, maka saya sengaja datang ke masjid ini, padahal biasanya tidak. Ucapan ini tentu boleh. Alasan kenapa kita melakukan sesuatu, boleh. Yang tidak boleh nasib, itu yang tidak boleh. Ya, asal dia datang nih, nggak laku nih datang saya, asal dia datang nih. Nah ini, masalah nggak ada hubungannya, kecuali saingan. Ya, dia pedagang, saya pedagang, dagangan dia bagus-bagus, dagangan saya jelek-jelek. Ya, saya lebih mahal. Nah, begitu kalau dia datang, saya kalah saing. Nah, ini tidak syirik. Tetapi ini nggak ada masalah. Asal dia duduk di dagangan saya nih, ya, enggak ada yang beli. Nah, ini tatoyo, enggak boleh. Enggak ada hubungannya. Sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebab, itu tatoyo, menganggap sial sesuatu. Ini bagian dari syirik. Ucapan siapa? Kalau itu ucapan Nabi, tentu sami'na wa ata'na kita. Tapi kalau bukan dari Nabi, ya tentu kita timbang dengan ucapan Nabi. Sedangkan Nabi jelas melarang kita bertatoyur. Ya, Nabi jelas melarang kita bertatoyur. Kecuali yang dengan sebab. Mungkin ucapan itu dengan sebab, ya. Bahwa semua manusia itu di dalam hidupnya ini, dia kesana ada sebabnya, dia kemari ada sebabnya, dia enggak datang ada sebabnya, segala sesuatu ada sebab. Itu bukan tatayur. Ini bukan sebab dijadikan sebab seperti tadi. Ya. Apa hukum melakukan sholat jenazah untuk orang yang sudah meninggal di kuburan karena tidak sempat mensolatkan sewaktu jenazah? Jenazah belum dikubur. Ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap wanita penunggu masjid. Nabi tidak sempat mensolati. Ya. Jadi larangan solat di atas kubur dikecualikan solat jenazah. Ya, karena Nabi melakukannya dan ada beberapa riwayat para sahabat mengikutinya. Berarti bukan khususan Nabi. Apakah boleh kita sholat di masjid yang di sekitarnya ada kuburan, di mana kuburan itu biasa didatangi orang-orang untuk ritual-ritual tertentu? Tidak boleh, haram. Ketika kuburan itu tidak dijadikan ritual, tidak dijadikan tempat syirik, kita tidak boleh sholat di situ. Apalagi kuburan itu dijadikan tempat syirik, tentu lebih tidak boleh lagi, karena kita ikut memakmurkan, mensyiarkan, mensyiarkan syirik. Bolehkah kita berbaiat di hadapan seorang guru bahwa kita bersumpah atas nama Allah tidak akan meninggalkan perintah Allah? ini khususnya Nabi. Nabi memang membaiat para wanita misalnya untuk tidak berzina, untuk tidak mengubur bayi perempuan hidup-hidup dan seterusnya. Ini kan baiat amaliyah. Nabi juga membaiat beberapa sahabat untuk selalu sholat, untuk membayar zakat. Tetapi ini tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar misalnya kepada orang yang baru saja masuk Islam, oleh Umar misalnya kepada para tabi'in yang baru saja masuk Islam misalnya. Tidak ada. Oleh karena itu, ahad-ahad seperti ini, janji-janji seperti ini, baiat-baiat sufiyah seperti ini, khususiah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak perlu lagi kita datang kepada seorang syekh, kepada seorang alim, kepada seorang ustaz untuk berjanji setia di hadapan syekh itu. Ya syekh, saya berbaiat di hadapan engkau, saya tidak akan meninggalkan salat, saya akan terus berjamaah di masjid dan seterusnya. Ini tidak perlu. Ya, karena itu khususan Nabi. Sebab kalau itu sunnah, itu baik, tentu para sahabat melakukannya. Ini tidak. Ya, baik itu yang pemimpin al-khulafa, ar-rasyidin, al-mahdiyyin yang empat itu, atau ulama-ulama umat ini dari kalangan para sahabat seperti Ibn Abbas, Ibn Mas'ud dan seterusnya, tidak pernah membaiat para tabi'in. Ayah saya meninggal dunia pada saat ibadah haji beberapa tahun lalu. Insyaallah saya akan berangkat menunaikan haji pada tahun ini. Bolehkah saya ziarah ke kubur ayah saya? Tentu boleh. Tentu boleh, ya. Cuman di sana kan enggak ketahuan yang mana. Kan gitu. Ya, karena kan enggak ada namanya, enggak kayak di kita. Ya. Kita tanya kepada petugas, enggak bakalan tahu petugas. Oleh karena itu, ziarah secara umum. Nah, biasanya kalau meninggal di Madinah, dikubur di Baqi, ya berikan salam, assalamualaikum ya ahli diyar. Tentu ayah antum mendapatkan salam, ya, dan mendapatkan salam dari siapapun yang menziarahi kubur Baqi. Jadi tidak ada khususan, umum saja. Bagaimana dengan azan pada waktu memasukkan mayat ke liang lahat? Tidak ada sama sekali. Tidak ada dalil yang sahih, yang dhaif, bahkan yang maudhu, saya tidak tahu apakah ada. Yang jelas tidak ada dalil sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengazankan mayat. Ya. Yang ada mengazankan bayi, itu pun para ulama berselisih tentang kesahihan hadis itu. Syekh Al-Albani termasuk yang mendhaifkan hadis itu. Apakah boleh kita baca basmalah di kamar mandi ketika kita akan berwudu atau mandi wajib? Yang rajih boleh, karena membaca bismillah, membaca ayat-ayat Allah, asma-asma Allah, kalimat thayyibah, itu terlarang ketika buang air, ketika jima. Tidak terlarang karena tempat. Ini pendapat yang rajih di antara dua pendapat. Ya. Yeah. Bagaimana waktu sholat jamak sendirian pada saat hujan? Dikarenakan jamaah sholat berjamaah ketika hujan, itu sholat jamak ketika hujan itu yang menentukan adalah imam. Tadi kita bahas. Adapun kita di rumah, ya apa keberatannya? Kan kita di rumah maghrib, ya, di rumah, ya. Maka untuk menuju isya, kenapa dijama, ya, kan nggak ada sesuatu. Kalau di masjid iya, kalau tidak dijama maka kan hujan, habis hujan reda pulang hujan dan seterusnya, artinya ada ada kesempitan untuk tidak dijamak. Ya. Yang pertama, yang kedua ya fi'il Nabi. Nabi menyuruh jamak karena hujan itu berjamaah di masjid. Ya. Kalau di rumah ya. Ya kalau ada dalil tentu kita sami'na wa atha'na. Apakah para sahabat menjamak di rumah? Nah, ini perlu dalil. Ketika mengatakan tidak jamak kan tidak perlu dalil. Karena inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bagi kaum mukminin, salat itu sudah ditentukan waktunya, maghrib itu waktu jam sekian, isya jam sekian. Ada waktunya masing-masing. Ya, dijamak butuh dalil. Tidak dijamak enggak perlu dalil. Ya. Adapun dalil hujan tadi berjamaah di ya, ya betul. Nabi menyuruh kepada Bilal, Nabi menyuruh kepada muazzin untuk mengganti hayya 'alas shalah. Mari kita salat diganti dengan sallu fi buyutikum. Di riwayat lain sallu fi rihalikum. Salatlah di rumah kalian masing-masing. Salatlah di tenda kalian masing-masing waktu itu di perjalanan, ya. Tenda-tenda. Ini sun. Misalnya baru apa? Sudah ada, misalnya hujan. Setiap petang ini sholat di rumah. Setelah di petangan sholat hujan berhenti. Apakah kita boleh? Oh, teruskan. Di tengah-tengah sholat dapat dua rakaat hujan berhenti. Teruskan. Ya, masa mau dibatalkan terus kita terus enggak teruskan. Ini kan pahanya terus saja. Ya. Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niat. Karena niat kita, orang yang sudah berniat melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu. Walaupun dia tidak kesampaian melakukan kebaikan itu. Ya, yang kedua, membatalkan amal tidak boleh. Ya, kita tidak boleh membatalkan amal. La tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amal kalian. Apakah diperbolehkan memilih sholat wajib atau sholat Jumat di masjid yang lebih jauh dari tempat tinggal dengan alasan lebih sesuai dengan sifat sholat Nabi? Tidak ya, tidak. Kita disuruh sholat di masjid terdekat. Walaupun ada bid'ah, bahkan banyak sekali bid'ah, kita tidak mengikuti bid'ah mereka. Kita mengikuti sunnahnya. Kita tinggalkan bid'ahnya. Mohon disampaikan dalil-dalil tentang larangan nyanyian atau musik. Beda, nyanyian dengan musik beda. Musik mutlak haramnya, ya, kecuali duf tadi di hari raya dan pernikahan. Ya, adapun nyanyian tidak. Nyanyian tidak secara mutlak. Tergantung isi nyanyian ini. Nyanyian kan mengucapkan syair-syair yang ada iramanya. Ini tidak mutlak haram. Haram kalau isi nyanyiannya haram. Kalau isinya tidak bermasalah, ya halal. Ya. Jadi musik mutlak haramnya, kecuali tadi Eid dan pernikahan, dan itu sebatas duh. Adapun nyanyian tidak mutlak. Apakah bencana yang terjadi di Indonesia ini, apakah biasa saja atau peringatan bagi warga Indonesia? Iya, seorang muslim yang takut kepada Allah, merasa bahwa apa yang Allah timpakan kepada dirinya itu peringatan. Ya. Kita yang jauh dari tempat bencana, kita tidak boleh merasa aman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlihat ketakutan yang luar biasa ketika langit gelap, petir menyambar-nyambar, beliau ketakutan. Takut jangan-jangan akan diazab seperti kaum 'Ad, kaum Samud, padahal beliau telah dijamin wa ma kunna mu'adzibin wa anta fihi wa anta minhu. Kami tidak akan mengazab selagi engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya, selagi ada engkau kami tidak akan. Tapi Nabi masih merasa takut. Menunjukkan bahwa Nabi tidak merasa aman dari azab Allah. Lebih-lebih kita tentu. Ya, kita tidak tahu apakah yang Allah timpakan ke negeri kita ini karena azab sebagaimana Allah mengazab kaum 'Ad, kaum Samud dan seterusnya, atau peringatan dari Allah, tentu kita tidak tahu secara pasti. Tapi kita bermuhasabah ini semua barangkali karena kesyirikan kita, kebid'ahan kita, karena kita tidak berdakwah, karena kita banyak berbuat maksiat. Ini sesuatu yang baik. Ya. Dan kita sekali lagi tidak boleh merasa aman dari azab Allah. Ya. Dan ujian bagi kita, ujian bagi kita yang tidak tertimpa, apakah mau mengamalkan hadis Nabi, barang siapa yang meringankan beban saudaranya, maka Allah akan ringankan bebannya nanti pada hari kiamat. Ya, nah, kita diuji. Ya. Apa yang menimpa saudara-saudara kita kadangkala menyebabkan kita dosa, menyebabkan kita mengeruk pahala. Kalau kita taat pada Nabi, membantu, memberikan sumbangan, pahala besar. Allah ma'ala. Sedang sholat wajib. Menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri ketika terjadi musibah ini bisa menggugurkan kewajiban. Ya, bisa menggugurkan kewajiban. Kalau menolong tidak. Ya, kalau menolong tidak. Kalau menyelamatkan diri sudah jelas. Gempa dan atap masjid ini akan runtuh, maka kita boleh lari keluar. Adapun menolong tidak. Ya, kita sedang sholat, kemudian ada orang yang tertusuk, maka kita teruskan sholatnya. Maka ini mengikuti sunnahnya para sahabat ketika melihat siapa? Iya, Umar tertusuk. Imamnya ditusuk oleh Abu Lu'lu'. Maka kaum muslimin tidak membatalkan sholatnya. Maju ke depan Abdurrahman bin Auf dan menggantikan Umar meneruskan sholat. Ya. Kalau menggugurkan kewajiban itu enggak apa-apa itu. Ya. Oh ya, batal. Sholatnya batal ya tentu. Tentu ya dianggap belum sholat. Berarti sholatnya. Ya, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.